Ketika dirimu sedang dilanda asmara, kau lakukan hal gila yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Seperti diriku yang tak pernah bisa hentikan segala cintaku padamu, meskipun ku tahu buahkan luka. Aku tak peduli, sesungguhnya semua cintaku padanya. Dan saat diriku mencoba untuk menata hatiku lagi, lupakan dirimu sungguh terasa menyiksa. Ku tak berdaya, aku tak peduli, sesungguhnya semua cintaku soon.